Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memilih kita menjadi bagian dari hamba-hambanya yang bersyukur dengan berbagai macam nikmat dan limpahan karunia yang Ia berikan kepada kita, termasuk nikmat kesehatan dan waktu luang yang dimanfaatkan dalam rangka bertaqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memenuhi panggilan ilahi dalam melaksanakan sholat subuh berjamaah, yang sungguh salat ini adalah salat yang mulia yang disaksikan para malaikat-malaikat Allah. Dan salat yang akan mengantarkan seorang hamba ke dalam jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fid din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kajian kita di bulan yang lalu telah kita sebutkan beberapa penggalan dari wasiat dan pesan-pesan terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat pelaksanaan Haji Wada, dan kita sebutkan beberapa nasihat yang beliau sampaikan pada tanggal 9 Dzulhijjah di hari Arafah. Selanjutnya kata Syekh menyebutkan masih di antara rangkaian dan rangkuman nasihat yang beliau sampaikan pada hari Arafah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ. Dan sungguh telah kutinggalkan di tengah-tengah kalian sebuah peninggalan, sebuah warisan yang kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya jika kalian berpegang teguh dengan peninggalan itu. Kitab Allah, yaitu Kitabullah. Tentunya, kata para ulama, ketika disebutkan Kitabullah, maka tentunya masuk pula ke dalamnya hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Alkitab dan Sunnah, karena tidak mungkin akan dipisahkan dua perkara ini, dan tidak boleh serta tidak halal seseorang hanya mencukupkan diri dengan Al-Quran tanpa mau merujuk kepada Sunnah. Dan mustahil dia akan bisa untuk mengamalkan Al-Quran secara sempurna, secara baik, sesuai dengan apa yang Allah inginkan, tanpa mau merujuk kepada sunnah. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam berpesan, di sini dalam bentuk kabar, tentang warisan yang beliau tinggalkan di tengah-tengah umatnya, yang mereka tidak akan pernah tersesat ketika mereka berpegang teguh dengannya. Berarti terkandung di dalamnya anjuran, motivasi Nabi kepada kita agar berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian kata beliau, wa antum tus'aluna anni, dan kalian akan ditanya tentangku. Fama antum qailun, apa yang akan kalian katakan nanti? Qalu nashhadu annaka qad ballaghta wa addaita wa nasahta. Kami bersaksi ya Rasulullah bahwa engkau telah menyampaikan nasihat atau menyampaikan risalah, dan engkau telah menunaikan amanah Allah yang Allah berikan kepada engkau untuk membimbing umat, dan engkau pun telah menasihati mereka, menasihati umat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memberi isyarat dengan telunjuk beliau, beliau arahkan ke atas langit, kemudian menyatakan Allahumma syhad, Allahumma syhad, Allahumma syhad. Ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah. Sebanyak 3 kali. Saya teringat dengan suatu perkara terkait dengan ucapan ini, tentang sebagian keyakinan yang tersebar di tengah-tengah kaum muslimin awam, yang mereka mengingkari salah satu akidah penting dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ketika mereka menetapkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mustawin ala arsyihi, Allah beristiwa di atas arsynya. Dan al-istiwa sebagaimana yang ditafsirkan Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhuma, maknanya adalah ala wartafa'a, tinggi dan di atas. Dan jangan sampai kemudian muncul dalam benak pikiran kita ketika disebutkan tentang sifatul istiwa, sifat al-istiwa bagi Allah Azza wa Jalla dengan makna bersemayam, yang kemudian seakan-akan tergambar dalam benak fikirannya Allah berada dalam lingkup arsy. Dalam lingkup arsy. Maka itu tidak diajarkan Allah dan Rasulnya. Namun ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mereka dengan keyakinan ini telah terjerumus ke dalam tindak kezaliman, barakallahu fikum, yang mereka menuduh Ahlus Sunnah wal Jamaah menyebarkan faham-faham sesat di tengah-tengah kaum muslimin ketika mereka menyatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas arsynya. Allah beristiwa di atas langit. Padahal sungguh Al-Quranul Karim telah menetapkan, dan kita katakan dan sering kita tegaskan bahwa ketika terjadi perbedaan pendapat, perselisihan, pertikaian, dan itu sudah dikabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira, Orang yang hidup panjang di antara kalian, sepeninggalku nanti, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Namun pedomannya sudah Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Langkah tepat yang harus diambil ketika menghadapi perselisihan dan perbedaan pendapat sudah Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Fa in tanaza'tum fi syai'in, lanjutan ayatnya apa? Faruddu ilallahi war rasul. Kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Al-Quran, kembalikan kepada Rasul, kepada sunnah beliau, kepada hadis beliau. Ini yang akan menjadi hakim, pemutus perselisihan dan pertikaian yang terjadi di antara kedua belah pihak. Jangan ngotot. Besar-besaran urat leher, jangan. Jangan memaksakan kehendak siapa yang paling besar pelototan matanya. Jangan. Sudah ada pedomannya. Lah sekarang kita merujuk kepada bimbingan Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala telah menyatakan di dalam Al-Quran, Ar-Rahman 'alal arsistawa. Ar-Rahman, Allah Subhanahu Wa Taala, 'alal arsistawa, beristiwa di atas arsnya. Dan tadi sudah kita sebutkan apa makna dari kalimat al-istiwa. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala juga menyatakan, ثم استوى إلى السماء. Kemudian ia beristiwa di atas langit. Sebagaimana juga sunnah, dalam rangkaian nasihat dan pesan-pesan terakhir Rasulullah pada hari Arafah ini, ketika bertanya kepada para sahabat, wa antum tus'aluna anni, fama antum qailun, kalian nanti akan ditanya tentangku, apa yang akan kalian jawab? Qalu nashhadu annaka qad ballaghta wa addaita wa nasahta. Ya Rasulullah, kami akan bersaksi di hadapan Allah bahwa engkau telah menyampaikan risalah, telah menunaikan amanah dan telah menasihati umat. Maka Rasulullah menyatakan, Allahumma syhad, Allahumma syhad, Allahumma syhad. Ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah, dengan menunjuk ke arah langit. Dan satu hari, ada seorang budak wanita yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Aina Allah?" Di mana Allah? Qalat fis sama. Allah di atas langit. Qala wa man ana, siapa aku? Qalat anta Rasulullah, engkau adalah utusan Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "I'tiqha fa innaha mu'minah." Merdekakan wanita ini karena dia seorang wanita beriman. Subhanallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjadikan akidah dan keyakinan dia ketika menyatakan Allah di atas langit dan Rasulullah adalah utusannya sebagai bukti iman. Apakah tidak bisa kita balik? Ketika kita menyatakan bahwa, atau kita katakan kepada kalian tatkala menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak berada di atas langit, di mana akidah yang mereka maukan adalah Allah berada di mana-mana. Kita menyatakan bahwa kalian bukan orang-orang yang beriman dengan iman yang benar. Karena barakallahu fikum, pemahaman itu telah benar-benar nyata, bertentangan, bertolak belakang dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya tidak mau kita ngotot dengan membawa nama guru kita masing-masing yang kemudian kamu menyatakan menurut guru saya begini. Apa saya juga enggak punya hak untuk menyatakan menurut guru saya begini? Tapi masalahnya adalah kalau masih membawa nama gurunya kemudian ada 100 orang yang berdebat di situ, akan muncul 100 pendapat. Kenapa tidak disepakati bahwa yang menjadi hakim, pemutus perkara di antara kita adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya? Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu harajan min anfusihim aw thumma la yajidu harajan fi anfusihim mimma qadaita wa yusallimu taslima." Demi Allah mereka tidak beriman. Demi Rabbmu mereka tidak beriman. Sampai mereka menjadikan engkau sebagai wahai Muhammad sebagai hakim yang memutuskan perselisihan di antara mereka. Summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Kemudian mereka tidak mendapati keberatan sedikit pun dalam dada-dada mereka atas keputusanmu. Dan diperkuat lagi, wa yusallimu taslima, dan mereka menerima pasrah dengan benar-benar tunduk. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian barakallahu fikum, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan telunjuknya ke atas langit dan mengulang kalimat itu 3 kali. Dan kata sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu, dan sungguh manusia yang ada di mauqif, di mauqifil Arafah pada waktu itu jammun ghafir, sekian banyak orang, tidak ada yang mengetahui jumlah mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan dalam sebagian pendapat bahwa jumlah mereka yang hadir pada waktu itu yang ikut serta bersama Nabi dalam haji wada' beliau adalah 130 ribu orang. 130 ribu orang. Kemudian ma'asyurul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari Arafah tersebut diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumat ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku sempurnakan nikmatku atas kalian, dan aku ridha Islam menjadi agama bagi kalian. Ini ayat yang luar biasa. Sudah sering kita ulang-ulang. Namun tidak ada salahnya kita ulang kembali dan kita ingatkan kembali. Sebagaimana ayat-ayat Al-Quran pun sering berulang-ulang dalam menyampaikan nasihat yang sama. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Sekian ayat berurutan. Bertanya kepada hambanya, nikmat Tuhanmu yang mana yang engkau dustakan? Maka barakallahu fikum, ayat ini adalah sebuah ayat yang sedikit menggambarkan tentang betapa agungnya dia yang sampai menjadikan seorang Yahudi datang kepada Umar radhiyallahu ta'ala anhu dan menyatakan bahwa ada sebuah ayat yang selalu kalian baca, yang seandainya ayat itu turun kepada kami orang Yahudi, akan kami jadikan hari turunnya sebagai hari Id. Hari bahagia, hari raya, hari besar, hari kebanggaan, hari kehormatan. Mereka merasa mulia dengannya. Kata Umar, ayat yang mana? Maka dia menyatakan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Kata Umar, aku tahu ayat itu di mana turun. Ia turun pada hari Arafah, di hari Jumat. Ini sekarang kita berada pada hari Jumat. Mestinya kaum muslimin berbangga. Kebanggaan mereka diwujudkan dengan pengamalan nyata terhadap ayat ini, di mana mereka barakallahu fikum benar-benar mencukupkan diri dengan apa yang telah datang penjelasannya di dalam agama, sehingga tidak melakukan amalan-amalan, perbuatan-perbuatan, zikir-zikir, wirid-wirid, dan apa saja, solawat-solawat, kecuali yang telah diajarkan dalam Islam. Karena mereka tatkala melakukan amalan yang tidak datang contohnya dari Nabi, maka sungguh padanya terdapat klaim dan tuduhan bahwa Islam ini ternyata belum sempurna. Karena masih butuh engkau tambah. Kalau boleh kita menambah, kenapa tidak boleh mengurangi? Logikanya harus seperti itu. Kalian menyatakan tidak boleh mengurangi ajaran agama. Loh terus kenapa kalian tambah? Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka cukuplah. Di antara keburukan perbuatan bid'ah adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengamalkan amalan yang tidak ada perintah dari kami, yang tidak ada contohnya dari kami, maka dia tertolak. Capek kita beramal. Kita sudah merasa beramal sekian banyak, sekian lama. Tapi ternyata barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikannya haba'an manthura, menjadi debu yang berterbangan. Hanya sebatas fata morgana yang kita sudah merasa berbuat. Tapi ternyata tidak ada yang kita dapatkan dari hasilnya. Bukan sekedar sirna begitu saja, hilang sama sekali. Tapi yang ada adalah azab yang menimpa iyadan billah. Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dan terakhir, disebutkan bahwa Umar radhiyallahu ta'ala anhu, ketika ayat ini turun kepada Rasulullah, beliau menangis. Menangis. Maka dikatakan, apa yang membuat Anda menangis, wahai Umar? Maka beliau menyatakan bahwa yang membuat aku menangis adalah bahwa kita dulu diberi tambahan dalam agama kita ini. Terus ditambah, dilengkapi, sampai sempurna. Maka ketika sudah disempurnakan agama ini, maka tidak ada apapun yang telah sempurna kecuali dia akan berkurang. Dia akan berkurang. Kata Syekh menyebutkan, sepertinya yang dimaksudkan Umar adalah perasaan yang muncul dalam diri beliau tentang semakin dekatnya kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata Rasulullah tidak berlangsung lama kehidupan beliau setelah pelaksanaan haji wada. Ini terjadi di bulan Dzulhijjah. Naam, kemudian masuk bulan Muharram, Safar, dan Rabiul Awal Rasulullah alaihi salatu wassalam wafat. Wallahu ta'ala a'lamis sawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat.